salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita akan kembali membacakan kitab Bulughul Maram, dan nanti kita akan sebutkan beberapa tambahan catatan. Masih di bab taharatu jildil maitati idza dubigha, hukum terkait kulit bangkai ketika dia disamak. Ada tiga hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila kulit bangkai itu sudah, atau apabila kulit itu sudah disamak, faqad tahura, maka dia menjadi suci. Dan alif lam dalam kalimat al-ihab maknanya adalah alif lam lil jinsi. Dan alif lam lil jinsi, al yang maknanya lil jinsi, itu berarti mengandung makna umum, artinya mencakup semua bentuk kulit. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian disebutkan dalam riwayat imam yang empat, yaitu ashabus sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit apapun yang disamak, maka dia akan menjadi suci. Selanjutnya hadis yang kedua adalah hadis dari Salamah bin Muhabbik. Salamah bin Muhabbik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibahu juludil maitati tuhuruha. Shahahahu Ibnu Hibban. Bahwasanya penyamakan untuk kulit bangkai, tuhuruha, adalah cara untuk mensucikannya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Kalau kalimat disahihkan oleh Ibnu Hibban atau disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, maknanya berarti diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya. Karena kitab sahih tidak hanya ditulis oleh Al-Bukhari, termasuk di antara ulama yang menulis kitab sahih adalah Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah, kemudian juga Imam Al-Hakim yang kitabnya berjudul Al-Mustadrak ala Sahihain. Kemudian hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis dari Maimunah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seekor kambing yang diseret oleh para sahabat. Maksudnya seekor kambing di sini adalah kambing bangkai. Sahabat mau membuang kambing bangkai, kambing yang mati disembelih, yang tidak disembelih dengan secara syar'i. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lau akhadtum ihabaha?" Kenapa tidak kalian ambil kulitnya? Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, "Innaha maitatun." Ya Rasulullah, ini adalah bangkai. Artinya mereka memahami bangkai itu tidak boleh dimanfaatkan sedikit pun, tapi wajib dibuang. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahhiruhal ma'u wal qaradhu. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Bangkai seperti ini kulitnya bisa disucikan dengan air dan qarad. Qarad adalah buah yang ada di sana ya. Buah tertentu yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab untuk menyamak kulit. Karena terkadang ada buah tertentu yang dia bisa digunakan untuk membunuh bakteri, di antaranya adalah buah qarad. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Kita akan memberikan beberapa kesimpulan dari hadis yang kita baca. Yang pertama, tentang ikhtilaf para ulama, apakah kulit yang dimaksud dalam hadis tadi itu berlaku khusus bagi kulit yang halal dimakan, hewan yang halal dimakan, ataukah mencakup umum untuk semua kulit binatang, baik yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Sebagian mengatakan bahwa kulit yang disamak kemudian jadi suci. Ini berlaku umum untuk semua kulit binatang, baik yang halal dimakan maupun yang haram dimakan. Termasuk diantara yang haram, yang halal dimakan seperti unta, sapi atau kambing. Sementara hewan yang haram dimakan seperti babi atau anjing atau harimau, kemudian ular dan turunannya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, sebagaimana keterangan dari Asy-Syaukani. Asy-Syaukani mengatakan, "An al-hadith al-waridah fi hadha al-babi." Lam yufarraq fiha bainal kalbi wal khinzir wa ma'adahuma. Hadis yang berbicara tentang masalah ini, yaitu bolehnya atau sucinya kulit bangkai yang disamak, tidak membedakan antara anjing maupun babi atau hewan yang lainnya. Dan beliau juga mengatakan, fal haqqu annadibagha mutahhirun. Pendapat yang benar bahwa menyamak kulit itu bisa mensucikan kulit itu. Walam yu'arid ahadithuhu mu'aridun, dan tidak ada hadis yang lain atau penjelasan yang lain yang bertentangan dengan hadis ini, yaitu min ghairi farqin baina ma yu'kalu lahmuhu wa ma la yu'kalu. Tidak ada perbedaan antara bangkai hewan yang halal dimakan maupun bangkai hewan yang haram dimakan. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian beliau mengatakan, innahu taqarrara fil usuli annal 'ama la yuqassaru 'ala sababihi fala yasihu tamassukuhum bikaunis sababi syatu maimunah. Bahasanya dalam usul fikih, kalimat yang umum itu tidak bisa dibatasi dengan sebab yang ada dalam hadis. Dalam hadis Maimunah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya dengan sababul wurud tertentu. Sababul wurudnya apa? Ada sahabat yang mau membuang bangkai kambing. Apakah sababul wurud ini membatasi pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika kulit bangkai itu disamak akan menjadi suci? Kata Imam Asy-Syaukani, ini tidak membatasi. Sababul wurud itu tidak membatasi kalimat umum yang ada dalam hadis. Karena itu meskipun sababul wurudnya berbicara tentang masalah bangkai kambing, tapi karena teks hadisnya mencakup umum, maka kita maknai sebagaimana makna teks, yaitu umum. Sehingga menurut jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa kulit yang disamak yang bisa menjadi suci itu mencakup semua kulit, baik kulit dari hewan yang halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan. Berdasarkan pendapat siapa tadi? Jumhur ulama. Dan kalau kita menilai bahasanya pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat, berarti penggunaan dompet dari kulit ular atau sabuk dari kulit buaya atau merchandise apapun yang berbahan kulit dari kulit hewan yang haram, hukumnya diperbolehkan. Kemudian ada catatan berikutnya. Sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis dari Salamah dan Maimunah, bahasanya ad-dibaq yutahhiru jildal maitati allati tuhillu hadzaka. Bahasanya menyamak itu bisa mensucikan kulit hewan yang halal dimakan. Dan ini adalah pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini pendapatnya Hambali, pendapatnya para ulama madzhab Hambali, dan dinilai sahih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dan pendapat yang diambil oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di serta Imam Ibn Bas. Dan An-Nawawi menyebutkan ini adalah pendapatnya Al-Auza'i dan Ibn Mubarak. Sedangkan hewan yang tidak halal dimakan, maka bangkainya tidak boleh, atau kulit bangkai yang tidak halal dimakan meskipun dia disamak tetap najis. Namun wallahu ta'ala alam, nampaknya kita lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama bahwa yang lebih mendekati dalam hal ini adalah bersifat umum. Kulit bangkai yang bisa disucikan dengan cara disamak Ini mencakup bangkai yang halal dimakan maupun bangkai yang haram dimakan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kemarin kita sebutkan bahwasanya bedakan antara mengkonsumsi, menjual dan memanfaatkan. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah perubahan status. Karena bangkai itu pada asalnya semuanya najis kecuali bagian yang kering. Dan kulit itu ketika disamak, bagian luarnya kering tapi bagian dalamnya basah. Tapi pada saat proses penyamaan maka dia akan menjadi kering. Sehingga yang basah tadi, unsur atau kulit tadi, unsur airnya akan dibuat semakin berkurang dengan cara disamak. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di sini ini hanya berubah menjadi suci. Tapi beliau tidak menyebutkan kalau ini boleh dimakan. Sehingga misalnya kulit bangkai tadi disamak terus dimakan, hukumnya tetap haram. Karena ini adalah bangkai. Dan dijual juga tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli bangkai. Sehingga bagian apapun dari bangkai, baik yang suci maupun yang najis, tidak boleh dijual. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan membaca bab berikutnya, yaitu hadis tentang aniyatu ahlil kitab. Hadis tentang wadah yang dipakai oleh ahlil kitab. Ahli kitab adalah sebutan untuk Yahudi dan Nasrani. Dan ini istilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan ahli kitab disebut dalam Al-Quran sebagai manusia kafir. Allah berfirman, Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Karena itu sejak ayat Al-Quran turun, sejak Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Al-Kitab sudah kafir. Maka tidak ada bedanya antara ahli kitab dulu dan ahli kitab sekarang. Mereka sama-sama kafir. Selanjutnya yang jadi pertanyaan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Quran dengan sebutan Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Kitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah juga berfirman, Inna nazzalna al-kitaba, Inna anzalna ilaikal kitaba mubarakan. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Kitab yang diberkahi. Sehingga termasuk dari nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Dan kaum muslimin adalah ahlul Quran. Selanjutnya yang jadi pertanyaan, boleh enggak menamakan kaum muslimin dengan ahlul kitab? Karena mereka adalah ahlu Al-Quran. Pertanyaan semacam ini pernah kita sampaikan kepada Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ketika Taurah Asatidah, Taurah para ustaz. Kita sampaikan, boleh enggak menyebut kaum muslimin dengan ahlul kitab karena Al-Quran dinamakan oleh Allah dengan nama Al-Kitab. Jawaban beliau, bahasanya mustalah syar'i, istilah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis, itu tidak bisa digeser. Kalau Allah menyebut Ahlul Kitab sebagai orang yang kafir, dan penyebutan Ahlul Kitab itu berlaku bagi Yahudi dan Nasrani, maka ini tidak boleh digunakan untuk kaum muslimin. Allah tidak pernah menyebut kaum muslimin dengan Ahlul Kitab dalam Al-Quran maupun hadis, meskipun Allah berkali-kali menyebut Al-Quran dengan Al-Kitab. Karena itu bedakan antara Al-Quran sebagai Al-Kitab dengan penyebutan Ahlul Kitab. Karena Al-Kitab istilah khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Dan mereka disebut sebagai Ahlul Kitab sebagaimana namanya, karena mereka adalah kaum yang memiliki Al-Kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Sedangkan selain mereka tidak punya Al-Kitab. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang yang berada di sekitar jazirah Arab yang tidak memiliki Alkitab, Allah sebut dengan kaum ummiyun. Ummiyun artinya apa? Manusia yang buta huruf. tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Disebut ummiyun dari kata ummun yang artinya ibu. Karena orang yang tidak bisa baca tulis, orang yang tidak bisa baca tulis itu seperti anak kecil mbok-mbokan. Maka disebut dengan kaum ummiyun. Dan ummiyun ketika itu mencakup keseluruhan manusia selain ahli kitab yang mereka bisa membaca Alkitab. Sehingga umumnya mereka tidak bisa baca, tapi mereka bisa berbicara dengan fasih. Mereka bisa memahami bahasa. Mereka bisa memahami interaksi dengan baik dengan orang lain. Mereka orang yang cerdas, cuma enggak bisa baca. Dan bukan kebiasaan mereka membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah zat yang telah mengutus di tengah kaum ummiyun seorang rasul di kalangan mereka. Sehingga masyarakatnya ummi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga al-ummi. Dan Allah sebut dalam Al-Qur'an, beliau adalah an-nabiyyu al-ummi, seorang nabi yang ummi. Dan tidak bisa baca ketika itu bukan termasuk celaan. Bukan termasuk celaan. Beda kalau zaman kita ya. Ora lulus SD ora iso maca, itu pasti orang badung ya. Pasti dianggap IQ bukan cuma jongkok ndelosor. Tapi dulu meskipun enggak bisa baca bukan berarti kalau dia orang yang bodoh. Mereka cerdas, bisa berinteraksi dengan baik. Bisa memahami bahasa, bisa membuat keputusan, bisa membuat kebijakan, cuman enggak bisa baca karena enggak kenal huruf. Meskipun ini tidak semuanya, ada juga beberapa yang dia bisa membaca seperti Abu Talib yang dia bisa menulis syair dan syairnya dipajang di dinding Ka'bah. Selanjutnya mengenai ahli kitab, sejak masa silam ahli kitab itu suka minum khamr, makan babi dan anjing sejak masa silam. Sehingga kebiasaan seperti ini tidak hanya terjadi di masa sekarang. Dari dulu ahli kitab terkenal dengan kebiasaan suka makan babi, minum khamr. Karena itulah para sahabat bertanya tentang hukum boleh enggak menggunakan wadah mereka. Yang kalau mereka itu makan babi dan khamr, berarti bisa dipastikan wadah itu pernah digunakan untuk mengkonsumsi babi dan khamr. Dan hadirin yang dimakan Allah, di masa silam wadah itu langka. Orang punya piring itu paling dalam satu rumah hanya punya 1, 2, 3 piring. Makanya kalau syukuran gak seperti zaman kita ya. Piring terbang kemana-mana. Kalau dulu orang ketika syukuran makan-makan, makanya pakai nampan besar dikeroyok bareng. Tidak seperti zaman kita, satu orang satu gelas, satu piring, satu sendok, bahkan satu garpu, satu tisu. Kalau dulu enggak. Dalam satu rumah paling piring hanya punya 3, punya 2. Sendok kadang punya, kadang tidak. Gelas cuma punya sekian. Yang namanya wadah itu masih sangat terbatas. Makanya hilang satu wadah itu diperhitungkan zaman dulu. Kalau zaman sekarang hilang satu wadah luweh ya, orang tidak bakalan ngelirik. Barangkali bapak-bapak atau bapak ibu yang pernah mengalami dunia masa silam, mungkin sekitar tahun 80-70 ya, orang nemu sendok pak. Nemu sendok pak, berharga gak itu? Berharga sekali. Nemu sendok itu berharga. Sekarang ada orang ketemu sendok, jangankan berhenti, dilirik saja enggak. Jadi kita pernah mengalami di mana wadah itu sesuatu yang berharga. Sehingga di masa silam kalau orang itu mengkonsumsi khamr atau babi, bisa dipastikan dia menggunakan wadah yang dia miliki dan sifatnya terbatas. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli al-kitab. Inna bi ardi qaumin ahli kitab." Saya pernah berada di negara ahli kitab. Yang dimaksud di sini adalah negara Syam. Saya pernah berada di Syam. Yang Syam itu penduduknya adalah ahli kitab. afanakulu fi aniyatihim, boleh enggak kita makan menggunakan wadah mereka? Qala, kata beliau, la ta'kulu fiha, jangan makan dengan menggunakan wadah mereka. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalau kamu tidak punya wadah yang lain. Coba bayangkan, enggak punya wadah yang lain, saking terbatasnya wadah ketika itu. Fagsiluha, maka silahkan kamu menggunakan wadah mereka, wadahnya Alkitab, tapi dengan syarat cuci dulu. Wakulu fiha, setelah itu silahkan dipakai untuk wadah makanan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita akan melihat terlebih dahulu siapakah Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Tha'labah, dan jarang orang mengenal siapa nama aslinya. Dan beliau dinisbahkan kepada Khushan. Khushan adalah nisbatun ila Khushainin bin Namir bin Qudha'ah, nisbah kepada sebuah bani suku, yaitu suku dari keturunan Khushain bin Namir bin Qudha'ah. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai nama aslinya. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwasanya mayoritas ulama mengatakan nama asli dari Abu Tha'labah adalah Jurthum, ya, nama aslinya adalah Jurthum bin Al-Khushan bin Namir. Dan beliau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti baiat Ridwan, dan beliau juga mendapatkan jatah ghanimah ketika peristiwa Khaybar. Wa arsalahu ila qaumihi fa aslamu, lalu beliau yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwai kaumnya dan mereka pun masuk Islam. Dan beliau punya kebiasaan berburu, dan tinggalnya suka tinggal di Syam, meninggal di Syam pada tahun 75 Hijriah wa huwa sajidun, dalam kondisi sujud radhiyallahu anhu. Abu Tha'labah Al-Khushani meninggal dalam kondisi sujud. Hadirin yang kami hormati, kembali kepada masalah hukum wadah yang dipakai oleh orang Nasrani, bolehkah dimanfaatkan oleh kaum muslimin? Nabi SAW ditanya seperti ini oleh Abu Tha'labah, karena Abu Tha'labah tinggal di negeri kafir, dan umumnya orang kafir itu mengkonsumsi khamar atau makanan haram yang lainnya. Sementara itu Nabi SAW pernah diundang oleh wanita Yahudi untuk makan apa? Kambing guling. Nabi SAW dihadiahkan kepada beliau kambing guling, kemudian beliau diundang untuk makan bersama di rumah wanita Yahudi di daerah Khaybar. Tapi kambing itu sudah diracun. Kambing itu sudah diracun. Kita tidak membahas dari sisi racunnya, tapi yang kita bahas adalah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mau datang. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk memakannya. Padahal yang namanya masak kambing guling pasti butuh wadah, pasti butuh wadah. Sehingga ketika dia masak dengan menggunakan wadah, dan orang ini adalah orang Yahudi, wanita Yahudi, maka yang menjadi pertanyaan, terus bagaimana dengan status hadis Abu Tha'labah Al-Khushani? Yang di sini Nabi SAW melarang menggunakan wadah orang Syam yang beragama Nasrani, sama-sama Alkitab. Maka kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, bahwasanya hadis ini dalil tentang larangan menggunakan wadahnya orang kafir dengan ketentuan orang kafir itu, yang pertama, mereka mengkonsumsi makanan yang haram, baik dia mengkonsumsi khamar atau babi. Sehingga bisa kita pastikan wadah yang dipakai terkena benda najis, terkena babi atau terkena khamar, terkena sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, kita tidak punya pilihan wadah yang lain. Karena itulah kalau kita punya pilihan wadah yang lain, maka seperti ini tidak dilarang. Sehingga kalau misalnya kita dikasih hadiah oleh orang Nasrani berupa makanan, tapi makanan itu dalam kotak kerdus isinya roti dibungkus plastik. Boleh enggak dimakan? Boleh enggak dimakan? Kenapa boleh dimakan? Karena enggak mungkin dia minum khamr pakai kerdus. Apalagi kerdus ini adalah kerdus dari toko, dari pasar. Kerdus yang baru. Sehingga meskipun kita punya informasi bahwasanya orang yang ngasih ini pernah makan babi minum khamr, tapi dia ngasih hadiah dalam bentuk yang lain ya. Misalnya dalam bentuk wadah yang dia beli di pasar, berarti tidak ada pengaruh dengan kebiasaan makan minum yang dia lakukan. Lain halnya kalau dia ngirim dengan piring. Misalnya Nasrani tahlilan ya. Ada Pak ya? Dan ada ya. Mereka tahlilan misalnya peringatan kematian, terus ngasih nasi plus ubo rampe yang ada di situ. Tapi pakai piring. Kemudian diantar ke kita. Selanjutnya boleh enggak ini dikonsumsi? Maka melihat dia punya kebiasaan makan babi atau tidak. Kalau dia punya kebiasaan makan babi, kita tidak boleh menggunakannya. Kita tidak boleh mengkonsumsinya. Tapi kalau kita tahu bahwasanya orang ini tidak punya kebiasaan makan babi, maka menggunakan wadahnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Karena pada asalnya wadah yang dimiliki oleh Alkitab adalah wadah yang suci, dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka punya kebiasaan mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan di antara dalilnya bahasanya wadah mereka suci adalah hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi hadiah yang disediakan oleh wanita Yahudi. Kemudian berikutnya adalah bolehnya menggunakan wadah orang musyrik meskipun wadah itu berasal dari kulit. Hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashhabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin. Muttafaqun alaihi. Imran bin Husain bercerita bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah berwudu dengan menggunakan mazada. Apa yang dimaksud dengan mazada? Makna dari mazada, mazada maknanya adalah kirbatun kabiratun yuzadu fiha jildun min ghairiha wa tusamma aidan as-satiha. Mazada adalah kentong besar yang dia dibuat dengan menyambung banyak kulit. Kulit satu lembar ditambal pakai kulit satu lembar yang lain, tambal pakai kulit lembar yang lain, sehingga bersambung banyak kulit baru dibentuk jadi satu wadah. Maka ukurannya besar. Wadah seperti ini disebut dengan mazada. Disebut mazada dari kata zada yazidu yang artinya menambah, karena wadah ini tambal tebok ditambah-tambahi dengan kulit-kulit yang lain. Barangkali Bapak Ibu pernah berkunjung di Museum Ka'bah. Anda kalau ke Mekah nanti bisa berkunjung ke Museum Ka'bah ke arah Shumaisi ya, Hudaybiyah. Di Museum Ka'bah itu ada kirbah masa silam. Jadi kalau kita ingin tahu wadah orang di masa silam seperti apa, di Museum Ka'bah itu ada. Ada seperti termos ya, tinggi, ramping. Itu kulit utuh, satu kulit. Ada yang kecil-kecil, yang itu terbuat dari kulit. Dari situlah kita bisa mengetahui ilah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau melarang minum langsung dari botol. Botol langsung diminum dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa silam botol itu menggunakan kulit dan enggak ada kulit transparan. Kulit transparan kulitnya siapa? Enggak ada ya. Tidak ada kulit yang transparan. Sehingga ketika orang itu minum langsung dari mulut botol, dia tidak tahu di dalamnya ada apa. Dia tidak tahu. Sementara kalau wadahnya itu berupa kulit, dikhawatirkan itu didatangi oleh binatang. Karena biasanya kulit kan pengaruhnya masih ada. Kadang binatang-binatang berbisa ya, seperti kalajengking, kemudian kaki seribu dan seterusnya masuk ke situ ya. Kemudian ketika orang itu minum, nah, yang keluar kalajengking. Kalajengking masuk ke mulut. Kira-kira gimana? Wallahu a'lam. Tayyib, makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya apakah ini masih berlaku untuk botol yang transparan? Kita menggunakan botol minuman kemasan ya, atau botol Tupperware ya. Tupperware transparan enggak? Transparan ya, kelihatan. Apakah berlaku larangan untuk minum langsung dengan botol yang transparan? Jawabannya hadis ini tidak berlaku. Sehingga minum langsung dengan menggunakan botol transparan hukumnya diperbolehkan. Kalau dulu harus dituang dulu. Dituang dulu di gelas baru diminum. Nah, kita bisa melihat latar belakang seperti itu dengan mempelajari bagaimana peninggalan-peninggalan orang di masa silam. Kemudian dalam hadis dari Imran bin Husain ini, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan menggunakan air yang ada di mazadah milik orang musyrik. Mazadah milik orang musyrik, gentongnya orang musyrik yang terbuat dari kulit. Berarti kulitnya itu kulit dari hasil sembelihannya orang musyrik. Sembelihan orang musyrik itu halal atau haram? Sembelihan orang musyrik haram. Sembelihan orang musyrik haram. Musyrik dalam hal ini adalah selain ahli kitab. Karena ahli kitab dia akan sebut ahli kitab. Sehingga berarti kulit itu adalah kulit dari hewan yang haram dimakan. Artinya kulit bangkai. Tapi kulit itu tidak mungkin bisa dijadikan sebagai wadah kecuali melalui proses disamak terlebih dahulu. Ketika sudah disamak berarti dia jadi suci. Maka kalau mau dijadikan wadah, air yang ada di dalamnya tidak berubah jadi najis. Wallahu a'lam. Tentang siapakah Imran bin Husain? Imran bin Husain bin Ubaid Al-Khuza'i. Beliau dan ayahnya sama-sama masuk Islam. Beliau masuk Islam ketika peristiwa Khaybar dan beliau adalah pemegang bendera pada saat perang menyerang Bani Khuza'ah atau pada saat perang Bani Khuza'ah di peristiwa Fathu Mekah. Ibn Abdul Bar mengatakan kana min fudala'is sahabi wa fuqaha'ihim ba'athahu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ila al-Basrah. Beliau termasuk di antara sahabat yang faqih, ulama'nya sahabat. Karena sahabat itu bertingkat ya. Ada sahabat yang faqih dan ada sahabat yang kurang faqih sesuai dengan tingkatan ilmu yang mereka miliki. Dan beliau pernah diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Basrah untuk mengajari penduduk Basrah dan meninggal di Basrah pada tahun 52 Hijriah radhiyallahu anhu wa arda. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita aturkan sebagai pengantar. Ada waktu kurang lebih berapa menit ini? 15 menit. Barangkali ada yang mau disampaikan silakan. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadah yang biasa digunakan untuk minuman atau makanan haram. Ketika kita mau menggunakan berarti harus dicuci dulu. Bagaimana cara mencucinya? Cara mencucinya adalah sebagaimana mencuci najis mutawassithah. Dulu pernah kita sampaikan kaidah hukum asal najis adalah mutawassithah. Hukum asal najis adalah mutawassithah. Najis itu berkelas. Dilihat dari cara membersihkannya. Pertama apa? Mukhaffafa. Yang kedua mutawassithah. Yang ketiga mughalladha. Hukum asal najis itu mutawassithah. Sudah? Kalau baju kita terkena kuah gule anjing. Terkena kuahnya ya, kuah gule anjing. Kira-kira bagaimana cara mencucinya? Dicuci 7 kali atau cukup sekali? Ya. Berapa kali? 7 kali atau sekali? Baik, jawabannya dicuci sekali. Kenapa dicuci sekali? Karena hukum asal najis adalah mutawassithah. Sehingga meskipun yang mengenai baju kita itu daging anjing yang sudah digule, ya, atau misalnya ada orang lempar sate anjing kena baju kita, maka dia cukup dicuci sekali. Yang penting bekas daging itu hilang, tidak perlu dicuci 7 kali. Walhamdulillah kalau pasar di sekitar kita relatif lebih bersih dengan barang-barang haram, hewan-hewan yang haram, ya. Di beberapa pasar yang dia masih mengizinkan babi dan seterusnya, babi anjing, sedia daging babi atau daging anjing, itu kan biasanya satu deret daging semua, ujung sana babi. Pas yang jual lagi nutui, mungkin lagi mecai, nyiprat, kena kita, pupunya babi. Sudah dicuci sekali atau 7 kali? Dicuci sekali. Karena hukum asal najis adalah mutawassithah. Kita tidak menilainya sebagai najis mughalladhah kecuali jika ada dalil. Dan najis mughalladhah hanya satu, yaitu air liur anjing yang keluar ketika dia minum. Tayyib. Sekarang kalau ada botol bekas khamr, kemudian mau kita gunakan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada orang yang dia punya kebanggaan nyimpen botol minuman keras, ya, botol whisky, ya, ya. Botolnya disimpan, dipajang di rumahnya. Meskipun dia gak pernah minum, tapi dia merasa bangga. Ini orang fasik namanya. Karena membanggakan kejelekan, membanggakan maksiat. Kita jelas tahu itu botol minuman keras, kenapa perlu dibanggakan? Harusnya dipecah. Bukti kebencian kita kepada minuman keras adalah merusaknya, bukan membanggakannya. Membanggakan meskipun dia enggak mengkonsumsi termasuk perbuatan terlarang, karena dosa tidak boleh dibanggakan. Ada salah seorang dosen yang pernah cerita, ya. Jadi mahasiswanya setelah lulus kemudian dia berbisnis. Singkat cerita, dia melakukan perjalanan ke Rusia. Kemudian oleh-oleh yang dipersembahkan ke mantan dosennya ini itu botol. Kalau Rusia apa namanya? Minumannya? Vodka, ya, botol vodka. Wah, itu bangga sekali. Wah, ini saya perjuangkan biar bisa sampai ke Indonesia. Subhanallah, botol minuman keras itu diperjuangkan, bahkan dibanggakan. Oh, terus dipajang di rumahnya, koleksi vodka, aneka whisky, aneka minuman keras. Ini tindakan kejahatan dalam Islam, meskipun dia tidak mengkonsumsinya. Karena kita tidak hanya berbicara dari sisi hukum halal haram mengkonsumsi, tapi kita juga berbicara dari sisi pengaruh dari maksiat. Gimana, Pak? Publikasi, ya. Tindakan seperti ini tidak diperbolehkan. Sehingga kalau sebatas menggunakan wadah dan wadah itu tidak menunjukkan ciri khas wadah yang haram, silahkan. Tapi kalau pertanyaannya boleh enggak menggunakan botol bekas minuman keras, jawabannya dilarang. Karena ini menunjukkan kalau dia adalah bangga dengan minuman keras. Meskipun dia tidak menggunakannya, dia tidak minum minuman keras. Meskipun sudah dicuci, Pak, ini tak pakai, tak ganti sprit. Nah, meskipun diganti sprit tetap enggak boleh. Karena orang nanti menyangka kamu ini minuman keras, enggak boleh. Harus dihilangkan. Karena kita tidak boleh membanggakan sesuatu yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kullu ummati mu'afan." Semua umatku dimaafkan oleh Allah. "Illal mujahirun." Kecuali para mujahirun. Siapa mujahirun? Orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Dan salah satu di antara wa minal mujaharah, dan di antara bentuk mujaharah terang-terangan terhadap dosa yang dilakukan oleh seseorang adalah dia berbuat dosa di malam hari, tidak ada satupun yang tahu. Waqad satarahu Allah, dan Allah telah menutupinya. Kemudian keesokan harinya dia cerita kepada kawannya, laqad amiltul barihah kada wa kada. Tadi malam saya itu sudah berhasil minum seperti ini. Tadi malam saya sudah berhasil nonton kayak gini. Tadi malam saya sudah berhasil seperti ini. Dia membanggakan maksiat yang dia lakukan. Maka Allah tidak akan mengampuninya. Allah tidak mengampuni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang tidak diampuni adalah orang yang melakukan mujaharah sampai dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya maksud Allah tidak mengampuni tadi maksudnya adalah ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan mujaharah diancam tidak diampuni oleh Allah taala. Dia tidak minum khamr tapi mempraktekkan gaya minum khamr. Nah, itu bisa termasuk mujaharah atau minimal tasyabbuh dengan orang yang minum khamr. Wallahu a'lam. Gimana? Tidak perlu menggunakan tanah. Yang penting pokoknya semua sisa haramnya hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah dengar bahwa hasil kulit samaan tersebut tidak boleh dijual. Iya. Betul. Bagaimana dengan zaman sekarang? Sepatu, sandal, tas dan lain-lain banyak sekali raw materialnya, bahan dasarnya kulit sama. Nah, terima kasih. Jadi yang kita bahas adalah pemanfaatan, bukan jual beli. Sehingga kalau ada orang yang bisa membuat sabuk dari kulit ular, dia buat sendiri, dipakai sendiri, silahkan. Atau dihadiahkan, dikasihkan ke orang lain, silahkan. Tapi kalau dijual nggak boleh. Sehingga bisnis kulit buaya enggak boleh, atau bisnis kulit ular enggak boleh. Kenapa? Memperjualbelikan hewan yang haram dilarang. Hewan yang haram. Karena ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, prinsipnya kalau kita menggunakan botol dan kita tidak tahu ini botol bekas bir atau botol bekas apa ya, ataukah botol bekas oli, kita nggak tahu ya. Terus kita membeli sesuatu dengan wadah botol itu, biasanya madu ya. Madu yang apa, misalnya dari hutan ya. Pokoknya ngertinya sudah dibotoli. Ini botol bekas apa, wallahu a'lam. Kita juga nggak tahu yang jual bensin pinggir jalan itu botol apa itu? Hah? Campuran ya? Hah? Itu apa itu? Vodka? Topi miring? Nih, saya tidak bertanya, barangkali ada yang punya pengalaman, bukannya nggak boleh kayak gitu ya? Katanya itu botol minuman keras ya katanya ya? Iya betul, masya Allah. Jadi botol yang dipakai untuk wadah orang jualan bensin pinggir jalan itu katanya botol minuman keras. Nah boleh nggak dipakai seperti ini? Prinsipnya kayak gini, selama unsur suudzon masyarakat sudah hilang, sehingga orang paham, pokoknya ciri khas botol bensin ya kayak gitu. Makanya yang minum dengan botol kayak gitu nanti dikiranya minum bensin. Orang sudah jadi ciri khas, pokoknya penjual botol bensin, penjual bensinnya botolnya kayak gitu, sehingga tidak ada suudzon dari masyarakat, oh dia peminum misalnya, insya Allah tidak masalah. Lain halnya kalau botol vodka atau apa yang semacamnya itu ya, yang bentuknya khusus, kemudian dipajang dibanggakan, nah itu orang nggak punya penilaian lain selain ini pasti botol bekas minuman keras. Sehingga kalau itu dipakai untuk yang lain, dikiranya dia minum minuman keras. Karena itu selama botol tadi kita tidak tahu asalnya apa, hukum asalnya boleh ya. Dan tidak ada dugaan dari masyarakat kalau itu adalah botol yang jelek, maka tidak jadi masalah jika dipakai untuk wadah madu atau wadah cairan yang lainnya. Wallahu a'lam. Bagaimana menilai badan tubuh suatu bagian tubuh binatang bisa dikategorikan apa, Pak? Najis. Usus yang dilewati kotoran ayam. Nah, binatang yang halal dimakan, binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Menurut pendapat yang lebih kuat, meskipun kalau Syafi'iyah menilai najis, semua kotoran hewan najis. Tapi pendapat yang benar, hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Sehingga kotoran hewan, kotoran ayam najis atau tidak? Tidak najis. Loh Pak, tapi kan kotor. Beda antara kotor dan najis. Ada kotor, ada najis. Kalau berbicara kotor, bagi sebagian orang debu itu kotor. Wah, ini sikilmu debu tok. Cuci dulu, kotor. Bagi sebagian orang debu disebut kotor. Padahal debu itu boleh enggak dipakai untuk alat bersuci? Justru dia media tayamum. Dan enggak ada bersuci pakai sesuatu yang najis. Kalau dia bersuci dengan sesuatu yang najis, berarti melumuri dirinya dengan najis. Maka ada kotor, ada najis. Najis itu pengertiannya adalah benda yang dilarang untuk disentuh secara syariat. Sehingga hukum asalnya najis itu dihindari, bukan dirawati. Karena itu kalau ada orang yang secara sengaja dia merawat benda yang najis, hukumnya dilarang. Enggak boleh ya, najis itu dibuang. Tayyib, karena itu bagaimana kita menilai brutu ayam atau usus yang di situ ada kotorannya? Jawabannya, kotoran ayam tidak najis. Sehingga sekalipun ada kotorannya, silakan. Dalil bahasanya hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis adalah saran Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang Uroniyun. Kaum Uroniyun datang ke kota Madinah. Fajtawu fiha. Lalu mereka mengalami sakit karena cuaca Madinah yang ekstrim. Madinah itu kalau panas sangat panas, dingin sangat dingin. Mereka sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada mereka, silahkan minum susu unta dicampur dengan baul unta, dicampur dengan kencing unta. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Sehingga kencing unta yang dicampur dengan susu unta diminum, berarti ini menunjukkan kalau kencing unta adalah suci. Karena kaidahnya tidak boleh secara sengaja memasukkan benda najis ke dalam tubuh. Kita dulu pernah menyampaikan, setiap yang najis pasti haram, tapi tidak semua yang haram najis. Betul tidak? Contoh yang haram tapi tidak najis, bacon, ya, bensin, haram tidak? Boleh dikonsumsi? Boleh dimakan? Enggak boleh. Najis tidak? Tidak najis. Tapi semua yang najis pasti haram, apapun itu. Sehingga orang tidak boleh mengkonsumsi bangkai. Pak, boleh enggak orang itu makan cindil? Katanya kan jadi jamu ya. Cindil dicelupkan ke madu, terus langsung ditelan. Jawabannya, cindil kalau mati najis. Kecuali kalau disembelih dulu. Dan menyembelih tikus tetap haram, karena tikus adalah hewan yang tidak boleh dimakan. Sehingga hukumnya haram karena dia mengkonsumsi sesuatu yang najis. Silahkan ya, daging mentah dimakan boleh. Daging mentah, sumsum, sumsum ini sumsum kambing ya, bukan anjing ya. Silahkan, nggak masalah. Kotor dia langsung sholat, ini ganggu orang lain. Di kebun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu adam. Malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Jadi kalau dia bau, malaikat juga terganggu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ketika orang itu mau mengerjakan salat, bersiwak dulu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap mau salat. Bersiwak dulu, kemudian pakaiannya jangan yang seperti itu, ganti pakaian yang lebih bagus. Sehingga dia mengupayakan, ya jangan buru-buru sholat, perbaiki dulu pakaianmu baru kerjakan sholat. Bila perlu mandi dulu. Ya, Bapak sudah bagus, sudah menyediakan tempat dan media sholat yang baik, tapi orangnya yang gak mau ya. Yang terakhir. Khamar, nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah memberikan batasan. Ma askara katsiruhu fa qaliluhu haramun. Semua barang yang dikonsumsi dalam jumlah banyak bisa memabukkan, maka sedikit pun dilarang. Brem mengandung alkohol. Orang kalau makan brem sekilo kira-kira jadi apa, Pak? Hah? Mabuk. Bukan mabuk, sakit perut ya. Jadi dia tidak mabuk sebagaimana orang minum khamer. Meskipun itu mengandung alkohol. Durian itu alkoholnya tinggi kadarnya. Tapi orang mendem durian, misalnya makan durian sekilo, jadinya apa, Pak? Mendem durian ya, perutnya panas. Tapi tidak mabuk. Beda antara mabuk dengan sakit karena faktor yang lain. Bolehkah mengkonsumsi sop kambing muda? Ya kalau kambingnya disembelih bukan untuk akikoh kan sah-sah saja, Pak. Tapi kalau akikoh kambing muda, nah ini dilihat usianya berapa. Kalau usianya belum memenuhi standar, ya berarti sah musinnah ya. Tidak, kalau belum memenuhi standar berarti tidak sah sebagai akikoh, harus diulang. Ada siapa? Ahlul Kitab. Ahlul Kitab bertamu di rumah kita. Baik, fisiknya Ahlul Kitab itu najis atau suci? Badannya Ahlul Kitab itu suci atau najis? Hah? Suci. Salaman dengan Ahlul Kitab boleh enggak? Bukan mahram. Ya Ahlul Kitab memang bukan mahram. Dia orang lain. Tapi misalnya lelaki Ahlul Kitab salaman dengan lelaki muslim boleh enggak? Boleh. Apa dalil kalau Alkitab itu suci badannya? Ya, boleh menikah dengan wanita Alkitab. Kalau Alkitab badannya najis, seorang lelaki muslim menikah dengan wanita Alkitab, mau mendekat bingung. Kamu najis. Dilapisi air, dilapisi plastik dulu ya. Ya. Fisiknya suci, sehingga dia ketika minum, ketika minum bibirnya suci, bibirnya suci. Bahkan kalau Alkitab yang nggak pernah ngerokok, dibandingkan dengan Muslim yang ngerokok, mana yang lebih bersih mulutnya? Ya? Tayyib. Karena itulah bekas minuman Alkitab nggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.